Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-979. Qala rahimahullah wa ana bi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa kunna idza asrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Muttafaqun alaih. Irba'u bi fathil ba'i al-muwahhadah ay irfaqu bi anfusikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami dulu pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami melalui jalan yang menanjak di atas lembah, kami membaca tahlil la ilaha illallah dan kami membaca takbir. Suara kami keras mengumandangkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kami, wahai sekalian manusia, bersikap lembutlah terhadap diri kalian. Sungguh kalian itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli, juga bukan Tuhan yang tidak ada. Sesungguhnya Allah itu bersama kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Makna irba'u artinya ialah hendaknya kalian bersikap lemah lembut. Nah, taib dalam hadis ini ikhwana fillah a'azzakumullah, terdapat dalil tentang disyariatkan membaca tahlil la ilaha illallah dan membaca takbir Allahu Akbar ketika melewati jalan yang menanjak. Nah, karena yang ditegur oleh Nabi itu adalah mengucapkannya dengan suara yang keras, bukan lafaz yang diucapkan. Berarti tetap disyariatkan membaca tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar ketika melewati jalan tanjakan. Yang kedua, disunahkan ketika membaca doa atau zikir itu suaranya tidak keras-keras ya. Nah, tahlil la ilaha illallah Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita ini berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha dekat. Allah tidak tuli, Allah tidak jauh, Allah itu mendengar, Allah itu dekat. Sehingga gak perlu kita teriak-teriak ketika berdoa atau apa ini, berzikir. Nah, kecuali di situ ada syariat khusus, seperti membaca talbiyah ketika ihram ya, dari Miqat sampai ke Makkah. Ini lagi. Tapi kalau tidak ada ketentuan, maka hukum asal doa itu dibaca dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap para sahabatnya ketika mereka melakukan sesuatu yang kurang bagus, beliau langsung mengarahkan. Nah, tanda perhatian. Tapi kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang kurang bagus atau yang tidak bagus, dibiarkan saja, sengaja ada unsur pembiaran, itu berarti tidak perhatian, ya. Nah, justru itu menunjukkan cuek, tak mau tahu, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah generasi yang paling taat terhadap bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ketika melakukan sesuatu yang kurang baik saja, langsung ditegur oleh Nabi, mereka langsung taat. Langsung taat, langsung kembali ke jalan yang lurus. Itulah sebabnya kenapa kita meneladani mereka. Karena mereka itu adalah generasi yang terbaik, yang paling taat, yang langsung dapat bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bab berikutnya yang ke 172, bab istihbab doa fi safar. Bab disunahkan memperbanyak doa ketika safar. Hadis yang ke 980. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabat la syaqqa fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa laysa fi riwayati Abu Dawud ala waladi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang mustajab, tidak ada keraguan lagi kemustajabannya. Yang pertama, doanya orang yang terzalimi, walaupun dia kafir, apalagi muslim. Yang kedua, doanya musafir. Nah, jadi ketika safar itu kalau kita memperbanyak doa mustajab. Tapi kadang-kadang ya lalai, safar capek, penat, malas doa, ya kan? Padahal saat itu mustajab. Barakofikum. Jadi yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini orang tua harus memanfaatkan posisinya sebagai orang tua. Jangan bosan-bosan mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, terus harus dibacakan doa untuk kebaikan dunia akhirat anak-anak kita. Jangan pernah putus asa. Ya, jadikan mendoakan anak kita setelah mendoakan diri kita, ya, tentunya sebagai skala prioritas dalam berdoa. Doakan kebaikan dunia akhirat terus, jangan bosan-bosan karena doanya mustajab. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di Sahih Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Naam. Di sini ada faedah yang lain yang bisa kita ambil, yakni larangan untuk berbuat zalim. Karena orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Berarti Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk orang yang zalim membalas dengan doanya. Tetapi kita ketika didolimi, maka yang lebih afdol memaafkan daripada mendoakan kejelekan orang yang zalim, karena khawatir doa kita itu kebablasan lebih berat daripada kedoliman yang kita terima. Kita dipukul sama orang, ya, na'am, sampai tangannya apa ini luka. Kita doakan ya Allah patahkan tangan orang itu. Nah, berarti kan lebih berat. Cuma luka, balesnya kok supaya tangannya dipatahkan. Nah, ini ya. Jadi kalau mau doakan kejelekan kepada orang yang dolim, ya harus timpal. Kalau lebih, berarti kita dolim juga, ya. Daripada bablas, lebih afdol kita maafkan atau kita doakan kebaikan supaya dapat hidayah. Karena saat itu doa kita mustajab. Kemudian dalam hadis ini juga memperingatkan kepada anak-anak untuk menjaga hati orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka, khawatir orang tuanya marah, kemudian mendoakan kejelekan untuk anaknya. Walaupun jangan sampai orang tua seperti itu, tapi kalau terlanjur mendoakan kejelekan untuk anaknya dan memang anaknya itu salah, maka akan mustajab. Ya, kalau memang anaknya memang salah, membuat sakit hati orang tua, membuat marah orang tua, kemudian orang tuanya sampai mendoakan kejelekan untuknya, mustajab. Nah, tapi kalau anaknya enggak salah, anaknya baik, itu orang tuanya mungkin marah karena anaknya itu taat, ya kan? Pengennya anaknya itu ya jadi bandalan kayak dia, ya, na'am. Tapi kok malah taat, ya, na'am. Terus kemudian mendoakan kejelekan untuk anaknya, karena anaknya taat, anaknya enggak salah, ditolak. Gak akan ngefek, ya. Nah, barakofikum. Itu orang tua karena salah ajaran itu sholatnya enggak lengkap, ya. Tapi anaknya taat, sholatnya rajin, gitu ya. Nah, disuruh beli sesuatu, anaknya bilang nanti ya Pak, sholat dulu, ya. Kamu durhaka, ya. Nah, gak usah sholat tiap hari, sekali-kali aja gak apa-apa. Yang penting kalau aku suruh mau, ya, itu didoakan kejelekan, gak ngefek. Barakofikum. Enam. Bab berikutnya yang ke-173. Bab mayyitu idza khafana san aw ghairuhum. Bab apa yang dibaca ketika kita takut sama seseorang atau yang lain. Diancam sama orang atau kita takut di jalan itu banyak perampok atau banyak penjahat, atau kita takut didolimi sama penguasa yang dolim. Nah, apa yang harus kita baca? Ini disebutkan dalam hadis yang ke-981. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau takut terhadap sekelompok orang, beliau membaca doa, ya Allah, kami menjadikanmu di leher-leher mereka, kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini di Sahih Al-Bani dalam Sahih Abi Dawud. Barakallahu fikum. Ini penting ya. Khususnya di tempat-tempat yang memang saat itu kondisi keamanannya sudah porak-poranda, tidak kondusif ya. Pencurian di mana-mana, penjambretan di mana-mana, begal di mana-mana. Naam. Pemerintahnya juga zalim, menindas rakyatnya, atau banyak sekali yang mengintai keselamatan jiwanya, maka ini yang sering dibaca. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika safar, yang kita lintasi adalah tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan ya, maka kita baca doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baik. Bab berikutnya yang ke 174. Bab ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab doa apa yang dibaca ketika kita singgah di suatu tempat. Musafir, kemalaman singgah di hotel, atau singgah di apartemen, atau mungkin singgah di rumah seseorang, atau mungkin harus istirahat di dalam mobil, minggir, begitu ya. Atau semisalnya, apalagi zaman dulu, gak ada penginapan, ya, masih gelap, masih hutan, ya, istirahat ya di alam terbuka, maka harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antaranya ialah doa yang disebutkan dalam hadis yang ke-982. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai' hatta yartahila min manzili dalik. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakan orang itu sampai dia meninggalkan tempat persinggahannya tadi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, baik. Ini baik singgahnya malam hari ataupun siang hari. Ini dibaca. Atau membaca doa berikut ini. Yang ke-983. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail qala ya ardu rabbi wa rabbuki Allah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibu alaik a'udzu billahi min syarri asad wa aswad wa min al-hayyati wal akrab wa min sakiril balad wa min walid wa ma walad. Rawahu Abu Dawud. Wal aswad as-shahsu qala al-khattabi sakil balad humul jin alladhinahum sukkalul ardi Qala wal balad bil ardi ma kana ma wal hayawan wa illam yakun fi bina wa manazil. Qala wa yahtamil anal murad bil walid iblis wa ma walad asyayatin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ketika safar kemudian malam tiba, beliau berdoa, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu ialah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada dalam kandunganmu dan kejahatan yang diciptakan di dalam lingkunganmu dan kejahatan binatang-binatang yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan singa wa aswad dan seseorang yang jahat. Ada juga yang mengatakan aswad di sini ialah ular hitam yang besar. Aku berlindung kepadamu dari ular dan kalajengking. Aku berlindung kepadamu dari penghuni tempat-tempat tertentu, yakni bangsa jin. Dan aku berlindung kepadamu dari iblis dan keturunannya dari kalangan setan-setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Aswad ada yang mengatakan seorang yang jahat. Al-Khattabi mengatakan sakilul balad, penghuni daerah tertentu, maksudnya ialah bangsa jin yang biasa menghuni daerah-daerah tertentu, ya. Al-Khattabi mengatakan disebut balad itu jika di situ adalah banyak dihuni jin. Sekalipun tidak ada bangunan dan tempat tinggal. Kemudian Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud dengan Al-Walid itu iblis. Wa ma walad itu syayatin, setan-setan, ya. Nah. Namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah. Karena dalam riwayatnya ada rawi, ya, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Az-Zubair Ibn Al-Walid Majhul. Ada mengatakan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Baqiyah Ibn Al-Walid ini Majhul. Nah. Tetapi hadis ini bisa dipakai, ya, tanpa diniati, ya, tanpa diniati sebagai sabdanya Nabi atau doanya Nabi. Anggap saja itu doa-doa yang kita bikin sendiri, yang artinya tidak ada pelanggaran secara syar'i sehingga boleh, ya. Nah, lain kalau doa itu adalah sabda Nabi yang biasa dibaca Nabi, itu punya keutamaan tersendiri. Nah, ini kan dhaif, ya. Tapi maknanya itu sahih, bisa kita pakai dengan niat bukan doanya Nabi, ya. Nah, anggap aja doanya sendiri. Barakallahu fikum. Dari sini kita memang harus banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya bumi ini penuh dengan kejahatan. Mulai dari bangsa jin, bangsa manusia, bangsa binatang. Wah, yang manusia secara khusus harus berlindung dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya, nah, kalau bangsa malaikat baik semua. Ya, nah, barakallahu fikum. Demikian. Walaupun jalan-jalan di negara kita sudah bagus, banyak lampu-lampunya, banyak pos-pos polisi, ya, banyak mobil patroli dan banyak fasilitas di kanan kiri jalan, rest area dan lain-lain, tetap doa-doa minta perlindungan kepada Allah ketika kita singgah itu sangat dibutuhkan ya. Nah, jangan kemudian kita merasa pede, merasa bisa mengatasi masalah sendiri. Nah, barakallahu. Bab yang ke-175. Bab istihbabi ta'jilil musafir arju ila ahli idza qadha hajatahu. Bab disunahkan untuk segera pulang ke keluarganya bagi musafir yang sudah selesai memenuhi hajat. Jangan mampir-mampir belok-belok ya. Sudah selesai hajatnya langsung pulang. Naam, keluarga di rumah menanti. Gitu ya. Dan kalau amitan sehari hajatnya selesai langsung pulang, enggak usah kemudian banyak rencana-rencana liar di tengah-tengah perjalanan ya. Nah, kasihan keluarga yang apa? Yang ditinggal. Kita senang-senang sama teman-teman ketika safar ya, anak istri di rumah menanti kedatangan kita. Sudah siap menanti, ternyata gak jadi pulang ya. Ada acara tambahan ini, ada acara tambahan itu ya. Naam. Kalau itu sering dilakukan, lama-lama anak istrinya berat melepaskan pergian kita ya. Naam. Kalau api safar, kita pergi juga. Akhirnya terjadilah yang laki sama teman-temannya, yang perempuan sama teman-temannya, sama-sama puas ya. Naam. Rumahnya kosong, dipakai untuk istimaknya jin. Sama-sama pulang capek, emosi tengkar, nah, itu jinnya langsung seneng ya. Ayo terus terus seru gitu ya. Nah, rumahnya sering ditinggal. Nah, suaminya nggak bisa diandalkan ketepatan kembalinya ya. Sering ada acara-acara liar, ide-ide liar di tengah safarnya. Hanya istrinya pun minta izin untuk keluar sama teman-temannya ya. Jadi suaminya punya geng, istrinya juga punya geng, anaknya juga punya geng. Nah, rumahnya dihuni geng bangsa jin. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini fakta ya. Nah, ini bukan karang-karangan ya. Makanya disunahkan segera pulang kalau sudah selesai hajat, karena keluarga menunggu. Mereka punya hak untuk diperhatikan. 6. Hadis yang ke-984. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahli. Muttafaqun alaih. Nahmatahu maksudahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, safar itu bagian dari adab yang membuat orang apa ini menderita. Seorang dari kalian ketika safar makan gak enak, minum gak enak, tidurnya juga gak nyenyak. Maka kalau sudah memenuhi hajatnya dari safar, segeralah pulang menemui keluarganya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, mah itu hajat atau tujuan. Taib. Jadi seenak-enaknya safar itu melelahkan. Nah, itu namanya kit'ah nul adab. Bagian dari adab itu tubuh kita capek, penat ya, membuat kita apa ini menderita ya. Walaupun safarnya itu menyenangkan atau ya fasilitasnya banyak ya. Nah, seenak-enaknya mesti capek. Nah, capek itulah dianggap kit'atun nul adab. Ditambah lagi lama meninggalkan anak istri yang disayanginya. Nah, itu juga apa ini? Menderita, ya. Nah, begitu. Kalau orang itu sudah perhatian sama keluarganya, keluarganya perhatian sama dia, pisah sepekan aja sudah kangen, ya. Nah, kangen yang belum terobati itu penderitaan hati, ya. Nah, menungkit ah nal adab. Gitu. Paham ya? Nah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan hak keluarga agar keutuhan rumah tangga terjaga. Si suami perlu tahu bahwa istri kita punya hak, anak kita punya hak, ya. Nah, kalau kita memenuhi hak-hak mereka, maka kita akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dalam rumah tangganya tadi. Nah, kalau sudah dicintai oleh rakyatnya, maka anak istrinya akan perhatian kepadanya, sayang kepadanya. Ini termasuk usaha agar rumah tangganya benar-benar rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng, gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau suami ini sering menyia-nyiakan hak anak istrinya, entah itu sengaja atau gak sengaja, entah ada alasannya maupun gak ada alasannya, maka rumah tangganya itu sedikit demi sedikit retak. Istri sudah malas dengan suaminya. Anaknya juga sudah merasa bapaknya itu wujuduhu ka'adami. Ada tidaknya itu sudah enggak ngaruh. Ya, na'am. Nah, anak mencari tempat curhat ke yang lain. Istrinya juga begitu, mencari ketenangan sama yang lain, ya. Nah, kalau yang lain ini baik, alhamdulillah masih bisa ditoleran. Kalau yang lain tadi itu jelek, ya sudah, jangan mencela, jangan menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Nah, jangan punya anggapan, wah, gak apa-apa, mereka gak mau sama saya, nah aku cari istri lagi yang lain, gitu. Ya kalau laku, nah kalau tahu kelakuanmu seperti itu, mana ada perempuan yang mau sama kamu, ya. Walaupun kamu kaya, paling mau duitnya saja, kemudian mendoakan supaya kamu cepat mati. Nah, jadi jangan coba-coba untuk melalaikan kewajiban dan menyia-nyiakan hak anak dan istri. Karena enggak semua perempuan itu bisa sabar. Enggak semua. Mereka itu perempuan yang penuh dengan emosi dan perasaan. Kesabaran mereka itu separuh kita. Nah, kalau semakin tipis, nah itu. Lama-lama maju. Lapor, gitu ya. Saya kayaknya enggak kuat ya. Jadi istrimu. Tinggal terus, ya. Berat. Daripada saya enggak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, sebaiknya saya dicerai saja atau saya minta cerai, gitu ya. Nah, carilah kamu pasangan yang mendampingimu di mana kamu pergi, ya. Aku juga bisa mencari pasangan yang bisa membahagiakan aku, ya. Nah, apakah cuma ngarang-ngarang Ustadz ini ngomong kayak gitu? Enggak, nyata. Kasus-kasus perceraian sekarang banyak dijumpai di kalangan ikhwan salafiyin, akhwat salafiyat, gara-gara itu. Ya. Nah. Jangan kemudian husnudzon, istriku itu salihah, pakai cadar, sering taklim, sabar. Walaupun kata kasih makan itu sabar. Gitu. Nah, mereka itu manusia. Ya. Punya perasaan, bahkan perasaan semua. begitu. Jadi jangan kemudian meremehkan, bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan anak dan istri, ya. Terus makanya dalam sunnah Nabi, kalau sudah selesai hajatnya safar, langsung pulang, ya, ngurus rumah tangga, membantu istri, ya, dan lain-lain. Nah, karena kita itu menikah untuk membangun rumah tangga, bukan menikah untuk ditinggalkan. Ingat, jangan sampai salah ngomong, ya. Sudah saya didik untuk ditinggal, saya latih untuk ditinggal. Oh begitu, ya. Nah, kalau sudah terlatih, nah kemudian kamu ditinggal juga gimana, ya? Naam, barakallahu fikum. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Apalagi kalau enggak taklim, wah tambah bahaya lagi. Suami sering pergi, wah itu. Suami selingkuh di luar, istri selingkuh di dalam. Ya. Nah, mohon maaf. Bukan mengkritik atau apa, ya. Ini kalau suka berlayar. Nah, suka berlayar di lautan. Nah. Gas katanya, ya. Nah. Itu berbulan-bulan. Nah. Lautan itu dingin apa panas? Nah, singgah di pelabuhan-pelabuhan itu, ya. Apalagi kalau rumahnya itu rusun, nah itu tahu tetangganya ini suaminya dinas berlayar, ya, kosong, ya. Akhirnya curhat lama-lama, ya, sudah pulang-pulang suaminya marah-marah, istrinya selingkuh. Itu. Setelah telusuri, dia selingkuh juga ketika belajar itu, ya. Nah, wah ini hancur, ya. Baik, barakallahu. Jadi urusan safar kalau tidak mendesak, tak usah. Kalau mendesak, silakan berangkat. Kalau selesai hajat, langsung pulang. Begitu maksudnya, ya. Nah, ini semua demi keutuhan rumah tangga kita semuanya. Baik. Bab berikutnya yang ke-176, bab istihbabil qudum ala ahlihi naharan wa karahatihi fil laili ghairi hajah. Bab disunahkan kalau datang safar menemui keluarga itu siang-siang, makruh kalau malam-malam kecuali karena hajat. Jadi kalau kita bisa mengatur jadwal kepulangan, kita perkirakan pulang sampai rumah itu kondisinya masih terang, ya. Kecuali kalau terpaksa atau karena hajat, maka konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengagetkan keluarga kita dengan kepulangan kita di tengah malam. Khawatir itu bukan kita, tapi mirip kita yang berniat jahat dengan keluarga kita, ya. Atau keluarga kita belum siap menyambut, yang menyebabkan kita capek emosi, ya. Nah, kemudian terjadilah keributan dalam rumah tangga. Hadis yang ke-985. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan." Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayatruqa rajul ahlahu lailan. Muttafaqun alaihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian safar dalam waktu yang sangat lama, maka jangan mendadak mengetuk pintu rumah keluarganya malam-malam. Dalam riwayat yang lain, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW melarang seorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya malam-malam. Nah, mutafaqun alaih. Baik. Ini jika tidak ada konfirmasi, ya. Jika safarnya lama, khawatir tadi itu bukan kita, atau kita datang dari jauh, keluarga kita belum siap untuk menyambut, terus kita marah, akhirnya terjadi keributan rumah tangga. Nah, hadis berikutnya yang ke-986, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan aw asiyatan. Muttafaq alaih. At-Turuq al-Majid fil Lail. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata dari Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengetuk rumah atau pintu keluarganya malam-malam. Beliau kalau datang dari safar mirip pagi atau sore. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. At-Turuq artinya datang malam-malam. Nah, jadi demikian ya, sunnahnya seperti itu. Datangnya sampai rumah diperkirakan masih terang, pagi, siang atau sore. Kalau malam itu karena darurat atau hajat, ya, kalau bisa konfirmasi terlebih dahulu, ngasih tahu ya, mungkin datanya kemalaman, ya. Nah, supaya yang di rumah itu siap-siap. Khawatir tadi itu di rumah nggak siap menyambut, yang datang dari safar capek melihat nggak ada sambutan yang hangat, marah, akhirnya terjadi keributan antara suami istri, ya, begitu. Enggak tahu, tak kira masih besok, ternyata datang, ya, istrinya belum mandi, belum masak, rumahnya berantakan, suaminya pulang kaget, semuanya kacau, marah, ya, kelapar lagi, ya, enggak ada makanan, nah, ini kan keributan terjadi, demikian. Tapi kalau ada konfirmasi, ini mungkin malam ini agak larut datangnya. Apalagi zaman dulu gak ada HP, gak ada telepon, ya. Kalau safarnya lama terus datang, ya kalau pas di rumah, kalau pas keluar anak istrinya ada hajat, nanti marah lagi dari, nah, udah jauh-jauh safar datang di rumah kosong, ya, kemana, ya, marah. Taibarakum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan. Terkadang orang yang kita ingatkan dengan argumen dan nakal itu dalil malah menjauh dari kita, tidak ngaji padahal ditegur saat puncak kejelekannya, misalnya meremehkannya. Bagaimana kedepannya Ustaz bila bertemu lagi dengan dia? Bagaimana dengan ikhwahnya yang menjauh, kita biarkan atau didekati? Bagaimana menghilangkan sifat meremehkan dan lain-lain? Ya, kita ini cuma menyampaikan, mengarahkan, menasihati, ya. Terkadang kita kurang tepat waktunya. Jadi orang itu belum siap, ya, orang itu kondisinya masih gak tenang, nanti kita kurang pas waktunya. Yang kedua, kita kurang tepat bahasanya. Bahasanya itu menghakimi ataukah mengarahkan, ya, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Yang ketiga, yaitu kita barakofikum gak pas, gak tabayun dulu, ya, langsung tembak, langsung sikat. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang harus kita pelajari. Sehingga menasihati orang itu yang pertama, carilah waktu yang pas, yang enak ngomongnya. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang lemah lembut, sopan, yang sifatnya itu mengarahkan, bukan menghakimi. Yang ketiga, na'am barakallahu fikum, harus tabayun dulu. Jangan-jangan kita salah kesimpulan, salah berita dan lain-lain, ya, sehingga nggak tepat, ya. Kita dalil macam-macam, tapi dalilnya itu nggak cocok, ya, na'am, untuk diterapkan pada orang itu. Kemudian nasihat itu jangan terus menerus, tapi ada jeda waktu, ya, supaya orang itu nggak bosan, nggak menjauh dari kita. Mohon bimbingan agar kita bisa mengamalkan ajaran Nabi dengan sungguh-sungguh sehingga taklim betul-betul bermanfaat. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Nah, karena kalau kita tidak mengamalkannya, ya kita akan rugi sendiri, ya. Kalau kita mengamalkannya, ya kita yang untung sendiri. Jadi motivasi kita ialah kita ini di dunia tugasnya jadi ibadah, memperbanyak amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Nah, kalau kita banyak bekalnya, akan beruntung di akhirat nanti. Kalau kita gak punya bekal yang banyak, kita akan jadi orang yang rugi. Itu motivasi kita seperti itu. Nah, termasuk dalam taklim, gak sekedar bisa kumpul sama teman, gak sekedar cari muka atau yang lain, tapi benar-benar kita punya niat taklim ini agar hati kita semakin apa ini mantap dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan jin yang menghuni satu tempat, apakah mereka memang bisa mengganggu kita sampai menyentuh tubuh kita, memindahkan tubuh kita dan sebagainya, padahal dunia berbeda. Nah, memang alam jin sama alam manusia memang berbeda, tapi dunia sama, ya. Nah, buminya sama. Jin dan manusia itu menghuni bumi yang sama. Gak ada buminya jin, buminya manusia sendiri gak. Satu bumi. Alamnya berbeda. Kayak alam binatang, tapi binatangnya juga di bumi, ya, sama dengan kita, ya. Cuma mereka punya alam sendiri, tapi binatang juga bisa menyentuh kita, kan? Nah, sama jin juga begitu. Nah, jadi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari kejahatan setan-setan bangsa jin. Benarkah jin itu menyukai tempat kotor? Kamar yang jorok, pakaian yang tidak dirapikan, bekas makanan dan lain-lain? Jawabannya, ya bisa jadi, ya. Nah, tapi yang paling penting, jin itu suka rumah yang enggak ada bacaan Qur'annya, rumah yang tidak dipakai untuk ibadah, ya. Nah, jin juga suka rumah yang full musik. Nah, suka konser-konser itu jin itu. Nah, walaupun enggak konser di dalam rumah, metal musiknya bengar, wajinya seneng, joget semua. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jazak buhair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.